saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nonae, maafkan jua. Sionona, kita sen bisa cinta perane. sa kasih sama panzenona.